John, sudah mau pulang? Iya, Pak. Ini, ada proposal yang harus selesai malam ini. Selesaikan dulu ya. Iya, Pak. Aduh, lembur terus. Kenapa sih John ngeluh mulu? Ya aku kan kalau lembur pasti suka nyeri-nyeri, pegel-pegel, gimana coba? Kamu sih sukanya baperan, Mana Cooper nggak update pula. Minum ini nih, Paramek nyeri otot. Capek nyeri otot, nyeri sendi, pegel lindu. Pasti Paramek nyeri otot obatnya. Yang suka lembur dan kerja keras, Paramek nyeri otot inilah obatnya. Paramek nyeri otot obatnya. Capek, nyeri otot, pegal lindu dan nyeri sendi, Paramek nyeri otot obatnya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.